Mitra Bisnis, pengangkatan Lurah Lenteng Agung yang merupakan seorang non-muslim oleh Jokowi sempat menuai polemik dengan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang menyarankan Jokowi untuk mengevaluasi pengangkatan itu karena lurah tersebut dinilai tidak didukung rakyat sekitar. Jokowi Ahok menolak saran itu dan lebih memilih mengevaluasi lurah berdasarkan prestasi dan bukan berdasarkan suku atau keyakinan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Pengurus Komisi Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Agung Pambudi. Pak Agung, apa komentar Anda melihat polemik ini? Ya, saya rasa kalau posisi Jokowi dan Ahok dalam hal ini sudah sangat benar. Justru saya pikir akan aneh posisi yang diharapkan oleh Mendagri itu. Karena pertama kalau mengikuti pada prosesnya bahwa proses pemilihan lurah yang bersangkutan itu kan sudah tepat, sudah melalui prosedur yang ada dan sepanjang proses yang pemilihannya tidak ada cacat proses prosedural dan tidak ada cacat proses hukum, tentu menjadi sah untuk dilantik dan tidak bisa dibatalkan serta-merta hanya karena alasan non-muslim gitu. Jadi justru yang harus diluruskan adalah pendapat dari Mendagri. Memang barangkali apa yang diusulkan Mendagri itu merupakan cara yang paling mudah untuk mengatasi persoalan karena dengan cara itu lalu pendekatannya menjadi sangat populis, mencoba mengikuti apa yang dikehendaki oleh rakyat. Tetapi hal itu berarti mengabaikan praktek ketentuan hukum yang ada di Indonesia. Karena kita sendiri jelas sangat menganut bahwa hukum ketatanegaraan kita tidak mengenal prinsip diskriminasi dan justru diskriminasi itulah yang harus dihindari. Nah, kalau meminta untuk mengevaluasi ulang hanya karena desakan masyarakat dan hanya karena itu didasari oleh agama yang non-muslim, itu tentu keliru menurut saya, itu tentu keliru. Justru disinilah tugas Kementerian Dalam Negeri untuk mendukung gubernur dan wakil gubernur dalam mengimplementasikan kebijakannya. Di sanalah yang memang diperlukan untuk serangkaian proses edukasi kepada masyarakat menerima kenyataan ini begitu. Kecuali memang kalau dalam perjalanannya dilihat ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh lurah yang bersangkutan, nah itu tepat seperti yang dikatakan oleh gubernur dan wakil gubernur. Kalau ada pelanggaran seperti itu tentu patut untuk dievaluasi jabatan yang ada di situ. Jadi simpelnya jangan ambil cara gampang hanya sekedar untuk mengikuti kehendak masyarakat dan untuk kebutuhan populis, tetapi mengabaikan satu fundamen yang paling dasar di negara ini yaitu perlakuan tanpa diskriminasi. Memang akan seperti saya katakan lebih sulit untuk melakukan proses edukasi ke masyarakat, tetapi itulah yang justru harus dilakukan penyadaran oleh Kemendagri dengan dukungan tentu oleh Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan kesadaran kepada masyarakatnya bahwa kita negara yang tidak mengenal penerapan diskriminasi dan oleh karenanya tidak tepat untuk mempersoalkan hal yang karena perbedaan agama lalu harus dievaluasi. Justru keliru pikir begitu. Lalu terkait hal ini, ada sinyalemen polemik ini ditunggangi oleh kepentingan politik semata. Kalau menurut Bapak? Saya sendiri tidak mengetahui tentang itu dan tidak memiliki data mengenai itu. Tetapi kalau memang ada sinyalemen seperti itu, ya justru itulah tugas pemerintah DKI Jakarta dan harus didukung oleh pemerintah pusat dalam ini hal ini Kemendagri untuk ditelusur lebih jauh apakah memang benar dugaan seperti itu. Kalau dugaan seperti itu benar, ya bahkan kalau kemudian di dalamnya sudah ada unsur-unsur pelanggaran hukum, ya harus berkoordinasi dengan aparat yang berwenang dalam hal ini kepolisian untuk menertibkannya, mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan untuk menjamin ketenangan warga di sana begitu. Kalau benar itu terjadi, kan ini justru lebih menyengsarakan atau merugikan warga sekitar atau warga di daerah yang bersangkutan. Demikian Wakil Ketua Pengurus Komisi Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Agung Pambudi. Saya Wendy Lim.